kini ku tak sanggup lagi menahan semua perih di hatiku, karena keangkuhan hatimu. Apa yang telah terjadi hanya sepenggal kisah lalu. Biarkan semua terpendam di hatiku. Meski tak harus bersama, cobalah untuk kau mengerti. Apa yang telah terjadi, biarlah ku simpan sendiri. Usai sudah kisah kita, jangan lagi kau kembali. Biarkan saja seperti ini. Terluka. Oh, oh. Apa yang telah terjadi hanya sepenggal kisah lalu. Biarkan semua dalam di hatiku. Biarkan saja seperti